يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Menangkanlah rukun ketiga. Menangkanlah perang yang besar. Menangkanlah jihad yang akbar. Berhimpunlah di padang doa. Tarawih, zikir dan itikaf. Petik bunga-bunga ibadah. Lima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Bertaburan lima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Selamat datang ya Ramadan. Padang doa, tarawih, zikir dan itikaf, petik bunga-bunga ibadah. Bergemalah suara takbir, bersahutan di malam akhir. Menyambut jiwa-jiwa yang fitri. Bertaburan lima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Bertaburan lima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Selamat datang Ramadan.